Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghayruk. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma ij'al amrana sahla wa la taj'alna lin nari ahla. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa rzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila wa rzuqna ijtinabahu wa la taj'al mutabitan 'alaina fa nadhil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ikhwani, sekarang kita memasuki pertemuan yang ke-16 dari membaca kitab Minhajul Qawaibin karya Imam Nawawi dalam fikih Imam Syafi'i. Baik, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bi sunnatihi iktafa amma ba'd. Allahumma ighfir li shaykhina wa li walidayhi wa li mashayikhihi wa li sami'in wa li jami'il muslimin. قال الإمام العلامة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة. Baik. Kita masih di dalam bab pembahasan haid. Kemudian pada pertemuan sebelumnya telah kita baca apa-apa saja yang dilarang dari orang yang haid. Yang diantaranya adalah dilarang sholat dan dilarang berpuasa. Bukan hanya saja dia tidak berpahala kalau dia sholat ataupun berpuasa, malah berdosa karena dia telah melanggar larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, wa yajibu qada'uhu. Barang siapa yang haid dan dia tidak boleh berpuasa, wa yajibu qada'uhu, wajib mengqada' puasa. Bi khilafis shalah, beda dengan sholat. Kalau sholat tidak wajib diqada'. Wama baina surratiha wa rukbatiha. Nah, wama, wow, di sini atasnya ataupun disambungkan kepada yahrumu. Wa yahrumu ma baina surratiha wa rukbatiha, dan diharamkan pula bagi suaminya untuk menggauli dia yang sedang haid di antara pusar dan lutut. Batasan ini adalah daerah-daerah terlarang di saat haid. Waqila la yahrumu ghairul wati. Ada pendapat yang dhaif di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya ini tidak dilarang melakukan aktivitas suami istri antara pusar dan lutut istri di masa haid, tidak diharamkan. Yang diharamkan cuma wata. Yang diharamkan cuma jima saja, itu maksudnya timba ke dalam sumur. Cuma ini adalah pendapat yang dhaif. Fa idza qada'a lam yahilla qabla al-ghusli wa al-sawmi wa al-talaqi. Fa idza qada'a, yang dia kemudian sudah sedang haid, yang tidak boleh ini semuanya, kemudian fa idza qada'a, kalau berhenti haidnya. Lam yahilla qabla al-ghusli, tidak halal bagi dia kalau belum mandi. Jadi ada kewajiban. Kalau aktivitas yang diharamkan tadi baru dibolehkan, itu kalau sudah suci dari haid, berhenti, kemudian dia mandi. Sekarang bagaimana kasusnya kalau berhenti, tapi belum mandi? Berhenti haid sebelum subuh. Baik. Ataupun berhenti haid, ya sebelum subuh, hampir-hampir azan. Masuk azan, dia belum mandi. Baik. Boleh mengatakan, lam yahillah, tidak halal. Qabla al-ghusli, sebelum dia mandi, ghairul shaumi wat-talaq. Jadi apabila dia suci dari haid, berhenti darahnya namun belum mandi, dari antara yang diharamkan tadi semuanya, yang halal yang boleh dilakukan cuma berpuasa ataupun suaminya menjatuhkan talak bagi dia. Berarti dia sekarang berpuasa bukan di masa haid. Talaknya bukan di masa haid, walaupun dia belum mandi. Sedangkan yang lainnya seperti sholat, apabila berhenti darahnya dan belum mandi, tidak boleh sholat. Sudah berhenti darahnya, belum mandi, tidak boleh jima. Sudah berhenti sholatnya, tapi belum mandi, tidak boleh tawaf dan lain sebagainya. Jadi yang boleh sebelum mandi cuma puasa dan salat. Wal istihadatu hadatsun da'imun kasaratin. Baik. Wal istihadatu. Nah, sekarang darah yang kedua. Darah yang pertama beliau membahas masalah darah haid, yang kedua masalah istihadhah, yang ketiga nanti baru masalah nifas. Wal istihadatu, darah istihadhah, yang dinamakan darah istihadhah adalah hadatsun da'imun kasalatin. Orang yang beristihadhah yang keluar darah selain darah haid dan nifas ini, dia hukumnya hadatsun da'imun, berhadats terus. Hadats ini maksudnya hadats kecil. Berhadats terus. Seperti orang salatin, orang yang keluar kencing terus menerus gara-gara penyakit, menetes terus menerus kencingnya. Ini juga hukumnya seperti istihadhah, dan istihadhah hukumnya seperti mereka, yang artinya mereka ini terus menerus hadats. Bagaimana hukumnya? Sebutkan di sini. Fala tamna'u shawma was salata. Namun walaupun dia dikatakan berhadas terus, namun dia tidak melarang dia untuk berpuasa. Karena kenapa? Karena dia bukan haid. Yang larang berpuasa cuma haid. Ini istihadhah. Wa shala juga tidak dilarang salat. Walaupun dia dianggap berhadas terus. Kenapa tidak dilarang? Ya kalau dilarang nanti berarti dia tidak sholat sama sekali. Tapi sholat tidak dilarang, cuma ada caranya bagaimana. Baik, jadi orang istihadhah tidak dilarang berpuasa, dan juga tidak dilarang sholat. Matafsilul mustahadhatu farjaha. Wah. Wata'fimuhu. Baik. Caranya bagaimana? Yaitu, dia fataghsilul mustahadhatu farjaha. Dicuci dulu. Orang istihadhah ini dicuci dulu farajnya, tempat keluar darahnya. Wa ta'sibuhu, kemudian ditutup. Dengan apa? Ya dengan apa saja, dengan kain ataupun zaman sekarang sudah ada memang pembalut khusus bagi wanita. Yang penting usahakan jangan sampai darah itu keluar ataupun menetes ke tempat salat ataupun melewati daerah terlarang tersebut. Wa tatawaddau waqta sholati. Nah, ini kemudian boleh mereka sholat ataupun malah wajib sholat. Cuma bagaimana caranya? Itu yang cara yang pertama adalah cuci dulu darah itu, kemudian tutup, kemudian wa tatawaddau waqta sholat. Dia baru boleh sholat kalau sudah masuk waktu sholat. Waktu mau sholat baru wudu. Inilah keharusan bagi orang istihadhah di dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena dia berhadas terus. Kalau wudu masih, waktu salat masih panjang, berarti Anda wudu dan masih hadas sebelum salat. Jadi diberikan keringanan, silakan wudu untuk langsung melaksanakan salat. Wa tubadiru biha, dan segera. Wa tubadiru biha, dan dia menyegerakan setelah wudu itu langsung salat. Biha di salat maksudnya. Kalau akhtarat maslahah bi salati katsrin wa intidhar jama'atin lam yadhurra. Apabila dia mengakhirkan sholat sudah wudhu, tadi disuruh kalau sudah wudhu langsung sholat. Kalau dia sudah wudhu, falau akhbarat limaslahati sholati. Kalau dia mengakhirkan tidak sholat dulu setelah wudhu, cuma ada tujuan limaslahati sholati, untuk maslahat sholat. Bukan mengakhirkan gara-gara main-main atau bukan mengakhirkan gara-gara urusan yang lain. Seperti apa? Kasatrin. Karena dibutuhkan waktu untuk menutup aurat. Jadi mungkin dia wuduk dulu, cuma baru pakai baju. Nah, jadi bukan pakai baju sudah lengkap, baru wuduk. Itu sudah sangat cepat. Cuma dia wuduk dulu, cuma butuh waktu untuk pakai baju. Dan pakai baju untuk menutup aurat, ini masalah sholat. Baik. Wantidhari jama'atin. Dan juga apabila dia mengakhirkan setelah wuduk, tidak langsung sholat, gara-gara dia menunggu jama'ah. Sholat, masuk ke masjid. Kemudian dia nunggu jamaah. Tidak langsung ketika dia datang, jamaah langsung diadakan 10 menit, 15 menit lagi. Maka ini lima maslahatish shalah. Apabila ini dilakukan, dia wudhu dan mengakhirkan sholat gara-gara tujuannya ini, lam yadur, tidak mengapa. Berarti wudhu dia tadi masih boleh digunakan untuk sholat tersebut. Wa illa, Wa illa sayadurru ala sahih. Kalau bukan mengakhirkan gara-gara ini, wa illa, yang tadi, boleh diakhirkan kalau gara-gara masalah di sholat. Wa illa, kalau diakhirkan antara wudu dengan sholat, bukan gara-gara masalah ini, gara-gara dia main dulu, gara-gara dia kesibukan masak dulu, dan lain sebagainya, habis wudu, fayadurru ala sahih. Maka, tidak boleh dia sholat dengan wudu tersebut. Harus wudu lagi untuk segera sholat. Baik. Fayadur ala sahih. Wa yajibul wudu li kulli fardin. Dan dia ini juga wa yajibul wudu li kulli fardin. Dia wajib wudu untuk setiap salat. Bagi siapa ini? Bagi orang istihadhah. Sebagaimana dia baru boleh salat ketika masuk waktu salat, dan dia juga wajib wudu setiap waktu salat. Setiap mau salat fardu. Walaupun di antara salat fardu yang pertama dengan yang kedua belum batal. Ini seperti apa ini kira-kira? Seperti tayamum. Seperti tayamum. Kalau tayamum dengan debu, kalau ini tetap wudu. Wakadha. Wakadha tajilul ulfabati fil afa. Dan wakadha, dan begitu juga wajib, maksudnya wakadha dan juga wajib, selain dia wajib berwudu setiap waktu salat fardu, dia juga wajib memperbaharui perbannya, memperbaharui pembalutnya. Tajdidul ifabati. Jadi, perban yang tadi dari salat yang pertama silakan diganti. Bagaimana caranya? Terserah. Yang penting diganti yang dengan memakai ifabah ataupun pembalut yang suci kembali. Kalau memang pakai kain, jadi cuci dulu kainnya. Kalau tidak mau diganti, terserah. Yang penting dia mengganti dengan pembalut yang suci kembali. Fil Allah, ini pendapat yang paling kuat di dalam pendapat Imam Syafi'i. Walau inqadha adamuha ba'da al-wudu'i lam ta'tad intita'ahu wa 'audahu. Enggak ada wawnya? Walam. Baik. Walau inqadha adamuha. Nah, dia walau inqadha adamuha ba'da al-wudu'. Dia orang istihadhah terus ada darah. Begitu dia mau sholat, dia wudu. Tapi dia mengakhirkan sholat gara-gara ada maslahat sholat yang dibolehkan tadi. Ternyata setelah wudu mau sholat, darahnya berhenti. Walau inqata'a damuha, darahnya berhenti, darah orang istihadhah tadi, ba'dal wudu, setelah dia wudu. Tapi kalau sebelum wudu, gampang. Berarti dia kalau sebelum wudu, berhenti darahnya, wudu, berarti dia sekarang berwudu dalam keadaan suci dari hadas. Tidak berhadas daim lagi. Tidak keluar darah. Nah sekarang masalahnya, dia dalam keadaan keluar darah wudu dulu. Tapi setelah wudu berhenti darahnya. Walam tak tadi. Dan berhentinya darah ini, terputusnya darah ini bukan kebiasaan dia. Kok tiba-tiba berhenti darahnya? Walam tak tadi qita'uhu wa 'audahu. Tak tadi ini artinya adalah biasa dari kata-kata ada. Dan berhentinya darah ini dan kembali lagi darah, tapi kembali lagi darahnya. Cuma pernah berhenti. Walam ta'tadin qita'ahu wa 'audahu, dan terputusnya darah dan datangnya darah kembali ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini tiba-tiba terjadi pada saat itu. Au abi'tadat wa wasi'a zamanul inqita'i wudu'an wa salata wajaba al-wudu'. Ataupun yang pertama, keadaan yang pertama, orang yang sudah wudu terputus darahnya. Yang pada keadaan pertama, belum pernah terbiasa terputus seperti ini, baru pertama kali ini. Baik. Awi'tadat, ataupun dia biasa seperti ini. Biasa kalau jam 9 ataupun jam 12 itu terputus dulu itu. Jam 2 baru keluar lagi. Baik, kalau seperti ini. Awi'tadat, atau terbiasa. Wa wasi'a zamanun qita'. Dan cukup zaman waktu terputus dia darah ini yang dia kebiasaan kalau sudah tahu dia pokoknya kalau terputus saat ini mungkin 2 jam lagi baru muncul, berarti dia sudah terbiasa. Wa wasi'a zamanun qita', dan dengan kebiasaan dia terputus itu, dia tahu bahwasanya masa terputusnya darah istihadhah ini cukup wasi'a, cukup untuk wudu'an wa shalatah, cukup untuk wudu lagi dan mengerjakan salat di waktu terputusnya darah istihadhah ini. Maka apa yang harus dilakukan kalau seperti ini? wajabal wudu. Dia harus wudu kembali di saat terputusnya darah ini dan sholat. Kenapa? Karena diusahakan bagaimana cara kita agar berwudu di saat tidak ada keluar darah. Sedangkan wudu di saat keluar darah itu cuma sekedar rukhsah saja, dibolehkan. Maka selama rukhsah ini hilang, terputus, dan sempat kita berwudu dan sholat lagi, maka silakan wajib kita berwudu dan sholat di saat kering darah tersebut. Ya. Jadi pahami ya, nanti setelah akan dibaca lagi, dilihat bagaimana penyampaian Imam Nawawi dalam hal ini. Ini sekarang ini adalah istihadhah. Baik, wasif. Faslun fima tarahu al-mar'atu min ad-dima'i. Nah. Sekarang beliau masuk tentang menentukan bagaimana menentukan ini haid ataupun istihadhah. Baik. Ra'at li dhimmi al-hayd aqallahu wa lam ya'bur aktsarahu fa kulluhu haydun. Nah. Ra'at li dhimmi al-hayd, apabila seorang wanita dan sudah berumur yang bisa keluar haid, berapa umurnya? 9 tahun. Apabila seorang wanita yang 9 tahun dan melihat ra'at aqallahu, melihat darah di masa minimal haid, berapa? Sehari semalam. Jadi dia melihat darah dalam sehari semalam. Wa lam ya'bur aktsarahu, dan darah ini kalau memang lebih daripada sehari semalam, yang penting jangan lewat dari batas maksimal haid. Berapa batas maksimal? Nah, 15 hari. Berarti dia melihat darah sehari semalam, melihat 2 hari, melihat 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 15 hari. Tidak boleh sampai 16 hari. Maka, فَكُلُّهُ حَيْضٌ, apabila dia melihat darah seperti ini, antara 1 hari semalam dengan 15 hari, tidak lebih 19 hari, maka semuanya ini adalah haid. Semuanya ini adalah dianggap haid. Karena dia terjadi darah di waktu-waktu haid. وَالصُّفْرَةُ وَالْقُدْرَةُ حَيْضٌ فِي الْأَصَحِ. Menurut mazhab Imam Syafi'i, وَالصُّفْرَةُ, وَالصُّفْرَةُ ini darah juga dia, cuma warnanya kekuning-kuning, kecoklat-coklatan, kekuning-kuningan. Jadi bukan darah haid yang warnanya hitam pekat, hitam kemerah-merahan, pekat. Bukan seperti itu. Ataupun kudrah, dia sekedar keruh saja. Dia hampir seperti darah, cuma lebih keruh. Baik. Nah, yang seperti ini juga haid di dalam mazhab Imam Syafi'i, fil Allah, pendapat yang kuat. Baik. Yang penting, keluar seperti darah. Baik dia seperti darah haid benar-benar hitam pekat, atau sekedar cuma kekuning up, kecoklat-coklatan, atau sekedar keruh saja. Kotor. Baik. Fa'in adarahu, fa'in kanat mubtada'atan. Baik. Fa'in adarahu. Apabila darah haid tersebut, yang tadi dibahas, darah haidnya antara 1 hari semalam, dan belum melewati batasan maksimal. Sekarang, seandainya ada darah yang keluar, kemudian melewati batas maksimal, fa'in adarahu. Berarti, harus kita yakini dalam batasan waktu itu, waktu keluar haid dengan waktu yang maksimal ini, ada di antara ini yang haid dan ada di antaranya istihadhah, bercampur. Cuma masalahnya sekarang yang mana haid, yang mana istihadhah. Nah, inilah yang sedang dibahas sekarang ini. Darah yang keluar membedakan yang mana haid, yang mana istihadhah. Yang jelas kita yakin ini bukan lagi darah haid. Ini ada darah istihadhahnya. Kenapa? Karena sudah di luar masa haid. Cuma yang mana, sekarang beliau memberikan cara menentukannya. Dan inilah yang sulit di dalam hal ini. Di dalam pembahasan haid, menentukannya ini. Fa'inkanat mubtada'atan mumayyizatan. Baik. Yang pertama, kondisi yang pertama. Fa'inkanat mubtada'atan mumayyizatan. Yang pertama, wanita yang baru pertama keluar haid, mubtada'ah. Atau mubtadi'ah di sini. Wanita yang pertama keluar haid, mumayyizatan, dan dia mampu membedakan. Baik, mampu membedakan. Ini kondisi pertama. Apabila kejadian seperti tadi, kondisi pertama seperti ini. Nanti ada kondisi kedua, kondisi ketiga, dan kondisi keempat. Baik. Di antara qawiyan wa dha'ifan. Nah, ini di antara qawiyan wa dha'ifan, di an ini, ba' as-siriyah. menafsirkan makna mumayyizah. Bukan makna mubtadi'ah mumayyizah ya. Makna mumayyizahnya saja. Maksudnya, wanita ini baru pertama keluar haid dan mampu membedakan. Apa syarat agar dia disebut mampu membedakan? Sekarang ilmu menafsirkan makna mumayyizah. Di antara di sini semuanya, sampai akhir nanti, ini syarat baru bisa disebut dia itu mumayyizah. Kalau tidak punya syarat ini, dia tidak dinamakan mumayyizah. Dinamakan mubtada'ah, mutahayyirahkah, mubtada'ah, apakah? Nanti akan dilanjutkan. Sekarang ingin menafsirkan, apa sih wanita yang bisa dinamakan mumayyizah? Dan dia mubtada'ah. Apa? Di antara qawiyan wa dha'ifan. Yaitu, dia melihat darah itu ada yang qawi, ada yang dha'if. Maksudnya qawi di sini, pekat, yang dha'if kurang pekat. Kurang pekat. Kalau yang qawi, baunya sangat menyengat, kalau yang dha'if, baunya tidak menyengat. Jadi selama dia keluar darah ini, ada beda antara darah dengan darah. Dan dia bisa membedakan. Jadi syaratnya adalah keluar darah kondisi yang berbeda. Dhaif dan qawi. Pekat, tidak pekat. Bau menyengat, tidak bau menyengat. Yang penting beda. Kadha'itu istiharatun. Maka yang dhaif ini, yang kurang pekat ataupun yang kurang baunya menyengat, maka istihara. Dapat istihara. Baik. Walqawi. Walqawi yuhaybun. Innam yangkut anakallihi wala abar aksarahu. Dan yang qawi dinamakan haid. Kapan? Innam yangkut anakallihi. Kalau memang keluarnya tidak kurang dari sehari semalam. Atau wala abar aksarahu. Atau tidak melewati maksimal batasan haid. Baik. Kalau melewati, berarti, misalnya, qawi cuma dia kurang dari batasan haid. Ataupun, qawi dia lewat dari batasan haid. Berarti bukan mumayyizah. Ya, ini sedang membahas syarat mumayyizah. Baik. Berarti sedang membahas masalah syarat mumayyizah. Berarti bukan mumayyizah. Baik. Wala naqsad dha'ifu an aqalli dhuhri. Dan disyaratkan juga wala naqsad dha'ifu. Dalam syarat disebutkan ini istamarra. Dan yang dhaif tidak kurang yang dhaif apabila dia terus menerus keluar melanjutkan keluar yang qawi tadi dan tidak kurang dan tidak kurang dari aqall dhuhri. Jadi syarat mumayyizah tadi adalah syarat mumayyizah tadi apabila dia melihat kita melihat qawi dhaif. Yang qawinya tidak kurang dari masa haid, minimal haid dan tidak lebih dari maksimal haid. Yang dhaif tidak kurang dari aqallul haid. Tidak kurang dari aqallul haid, yaitu tidak kurang dari 15 hari. Baik. Berarti kalau dia lebih 15 hari, istihadah. Kalau kurang dari 15 hari, haid. Dan dia juga tidak disebut mumayyizah. Karena apa? Darahnya satu saja. Dhaif semuanya. Dan lebih daripada 15 hari, berarti dia sekarang, yang mana haid, yang mana istihadah, nanti akan disebut dalam mutahayyirah. Baik, jadi ini dipahami saja. Nanti silakan dibaca lagi, memang paling sulit ini dalam hal ini, membedakan. Yang jelas ini adalah syarat mumayyizah. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, misalnya melihat yang dhaif lebih daripada 15 hari, atau melihat yang qawi lebih daripada 15 hari, maka dia sekarang bukan mumayyizah. Bukan mumayyizah. Sekarang tidak bisa membedakan sekarang. Yang mana haid, yang mana bukan. Baik. Kalau saya katakan haid, kalau lebih dari 15 hari. Baik. Kalau yang begitu juga yang darahnya dhaif. Kalau saya katakan haid, dia warnanya seperti ini. Kalau saya mengatakan bukan haid, ini masa-masanya juga bisa jadi di sini haid. Baik. Karena sudah lebih daripada 15 hari. Memungkinkan adanya haid. Karena minimal suci 15 hari, berarti di atasnya masih kemungkinan untuk haid. Tapi ini kok darahnya enggak kental, darahnya masih dhaif. Jadi ini semuanya lah. Sekarang syarat tamyiznya tidak ada lagi. Baik, ini adalah syarat-syarat tamyiz. Au. Au mustara'atan la mumayyizatan. Baik. Atau wanita yang melihat yang tadi, atau ini kembali kepada apok tadi, yaitu wanita yang melihat darah lebih daripada 15 hari. Dan dia mubtada'atan la mumayyizatan. Dia ini baru pertama haid dan tidak bisa membedakan darah. Tidak terpenuhi syarat-syarat yang tadi. Yang penting dia bukan mumayyizah, tidak bisa membedakan darah. Apa contohnya tidak bisa membedakan darah? Bi'an ra'atuhu bi'sifatin. Bi'an ra'atuhu bi'sifatin wahidah. Itu dengan cara dia melihat darah yang keluar cuma satu sifatnya saja. Awi semuanya sampai 15 hari, sampai 20 hari, sampai 30 hari. Ataupun dhaif semuanya sampai 15 hari, sampai 16 hari, sampai 20 hari, sampai 30 hari. Ini bukan mumayyizah. Seperti itu. Ya. Jadi kalau yang tadi, syarat-syarat mumayyizah. Sekarang melihat satu sifat, bukan mumayyizah. Kalau mumayyizah melihat berapa sifat? Dua sifat. Kalau ini, melihat satu sifat saja. Berarti bukan mumayyizah. Baik. Au faqadat syartat tamyizin. Au faqadat syartat tamyizin. Tadi syarat-syarat tadi. Yaitu dhaifnya. Kalau kurang daripada dhaifnya tidak kurang daripada 15 hari, yang qawinya tidak kurang dari 1 hari dan tidak lebih daripada 15 hari, itu semuanya syarat tamyiz. Apabila tidak terpenuhi syarat ini, maka dia disebut mubtada'ah ghairu mumayyizah. Baik, apa hukumnya? Qal azharu anna haydaha yawmun wa laylatun wa tuhraha 29. Baik. Maka pendapat yang paling kuat, wanita ini baru pertama haid. Darahnya satu bentuk. Darahnya satu bentuk dan terus menerus lebih daripada 15 hari. Bagaimana hukumnya? Fal adhar yang paling kuat anna haidaha yawmun wa laila. Haidnya anggap saja yang darah yang pertama satu hari satu malam. Wa tuhruha 29. Dan sucinya dia 29 hari. Baik, 29 hari. Jadi diambil haidnya, haid yang minimal, diambil sucinya semaksimal mungkin di dalam satu bulan. Jadi nggak diambil, karena dalam satu bulan lah terjadi sekali haid dan sekali, dalam satu bulan lah terjadi sekali haid. Kenapa diambil 29? Karena satu bulan 30 hari. Agar bulan berikutnya, darah yang terus-menerus ini, darah terus-menerus ya, ini dianggap haid. Ini suci, darahnya masih sama warnanya. 30 hari dianggap suci. Begitu hari ke 31 dianggap ini haid lagi. Kenapa? Sudah masuk bulan yang baru. Baik. Ini berarti haidha yaumun wa laila wa tuhruha 29. Ini bagi mubtada'. Baik, seperti ini. La mumayyizah. Au muhtadatan bi an sabaqa laha haidun wa tuhrun. Faturaddu ilaihima qadran wa waqtan. Au muhtadatan. Sekarang beranjak kepada orang yang bukan yang pertama haid, yang sudah pernah haid. Bi'an. Apa tafsirnya orang yang muhtadah, orang yang sudah terbiasa haid, sudah punya adat haid, ini tafsirannya. Bi'an sabaqa laha haidun wa tuhrun. Sudah pernah dia keluar haid, sudah pernah mengalami masa suci. Faturaddu ilaihima, maka dikembalikan kepada ini, kepada tuhrun dan haidnya, kapan tuhur, kapan haidnya, qadran wa waqtan. Qadran di sini maksudnya berapa harikah pernah dia mengalami haid, berapa harikah dia pernah mengalami suci, kembalikan kepada itu. Oh, dia dulu pernah haid 6 hari cuma. Ya, sucinya misalnya sucinya 15 hari. Pas 15 hari ataupun sucinya 10 hari. Maka begitu hari bulan berikutnya ataupun berapa 3 bulan berikutnya terjadilah darahnya sama. Dulu dia darahnya 6 hari besok berhenti. Sucinya 10 hari. Kemudian haid lagi misalnya. Baik, kemudian haid lagi. Nah, sekarang darahnya sama terus. maka dikembalikan kepada yang pernah dia alami. Apa yang pernah dia alami? Dia tahu bahwasanya saya pernah haid cuma 6 hari. Maka darah yang sama terus ini dianggap 6 harinya haid, yang lain suci. Baik, dikembalikan kepada adat kebiasaan dia. Dia sudah tahu dia cuma dia punya haid 6 hari. Wa waqtan, dan waktunya dikembalikan kepada adatnya. Maksudnya waktu di sini apa? Waktu wanita itu ada waktu tersendiri. Saya haidnya di awal bulan. Saya haidnya di tengah bulan, saya haidnya di akhir bulan. Baik, ini ada wanita-wanita yang waktu yang seperti ini, beda-beda dengan wanita lain. Maka dikembalikan semuanya seperti itu. Dianggap haid, darahnya sama terus, kemudian dianggap haid, oh saya di awal bulan, saya biasanya haid. Ya udah, anggap 6 hari, haidnya, setelahnya itu suci. Oh saya biasanya di pertengahan bulan. Di pertengahan bulan anggap dia haid 6 hari. Kalau saya haidnya di akhir bulan, yang berikutnya ketika darahnya sama semua, anggaplah di akhir bulan dia haid 6 hari. Dan seperti itu terusnya. Yang penting dikembalikan kepada adat, waktunya, dan kadarnya. Berapa hari. Baik. Dan adat tersebut, sekarang ini adat, sedang bicara masalah adat. Dan adat watas butuh, maksud tersebut ini, watas butuhlah adat, adat itu bisa disebut adat di marratin fil afdah, walaupun terjadi sekali saja. Dia pernah sekali haid seperti ini, kemudian yang berikutnya dianggap adatnya ini. Tidak perlu harus 3 kali. Memang ada sebagian mazhab mengatakan, baru dinamakan adat kalau terjadi 3 kali. Cuma dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling kuat mengatakan, cukup sekali terjadi, itu sudah dinamakan adatnya seperti itu. Baik. Wa yuhkamu lil mu'tadati al mumayyizati bit tamyizi lal 'adati bil afah. Baik. Wa yuhkamu lil mu'tadati al mumayyizati bit tamyizi, dan diputuskan bagi wanita yang punya adat, tahu kadarnya, tahu waktunya, al mumayyizati, dan tahu membedakan darah dengan syarat-syarat tadi. Baik. Sekarang dia punya 2 kondisi. Dia tahu, dia punya adat dan mampu membedakan. Yang mana lebih kuatkah? Ini istilah juga para ulama. Ada yang mengatakan dikembalikan kepada adat walaupun darahnya dia bisa membedakan. Ada yang mengatakan dikembalikan kepada pembedaan. Mumayyizah, tamyiz. Walaupun adatnya kacau gara-gara membedakan ini. Maka beliau mengatakan, wa yuhkamu lil mu'tadatil mumayyizati, diberikan keputusan bagi wanita yang sudah punya adat haid dan dia mampu membedakan dengan syarat-syarat yang tadi, bit tamyiz lal adah fil afdah, maka dia diputuskan, kamu harus memutuskan dengan tamyiz, bukan dengan adat kamu. Kenapa? Kamu bisa punya adat, punya tamyiz. Jadi kalau kamu punya adat toh, tidak bisa tamyiz, silakan adat. Tapi kalau kamu kalau punya tamyiz, pakai tamyiz, enggak usah adat. Coba kalau kamu bisa adat ada, tamyiz ada, maka gunakanlah tamyiz, bukan gunakan ada. Baik, cukup ini saja. Makin membingungkan kan? Nanti tak mengapa, nanti setelah kitab haid kita masuk ke kitab sholat, insyaAllah akan lebih gampang. Karena itu bukan, ini sebenarnya penurusan kita ini ya. Baik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk nanti malam insyaAllah libur, karena ada kajian di Intan TV. Baik.